Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Nah, malam hari ini kita isi dengan melanjutkan membaca kitab Tauhid. Pertemuan sebelumnya kita masih membaca penjelasan tentang keutamaan Tauhid, dan di antara keutamaan itu adalah Tauhid menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa ahli Tauhid. Nah, sudah ada beberapa keutamaan yang kita baca dari penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah. Yang terakhir kita baca adalah di antara keutamaan tauhid, annahu yuharrirul 'abda min ruqqil makhluqina wa ta'alluq bihim, membebaskan seorang hamba dari perbudakan para makhluk dan bergantung dengan mereka. Wa khaufihim wa raja'ihim wal 'amali li ajlihim, demikian pula membebaskan hamba dari takut kepada mereka, mengharap kepada mereka dan beramal untuk mereka. Dan inilah kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang tinggi, di mana seseorang tidak bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, hanya bergantung kepada Allah. Nah, kita lanjutkan. Kalau tidak salah sampai di sini ya. Betul. Qala rahimahullah wa yakunu ma'a dhalika, maka dia dengan itu, ya, isyarat kembali ke tidak berharap dan tidak takut kepada selain Allah. Dengan itu muta'allihan, muta'abbidan lillah, dia beribadah kepada Allah dengan menauhidkan Allah dalam hal ar-raja wal khauf, mengisahkan Allah dalam hal pengharapan dan rasa takut, tidak berharap kepada selain Allah. La yarju siwahu, dia tidak berharap kepada selain Allah. Wala yakhsha illa iyyahu, dan dia tidak khusyah, tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Domir ha ini semuanya kembali kepada Allah. Nah, ini jika iman dan tauhid seseorang sudah sempurna, dia hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keadaan para nabi dan rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Ini keadaan mereka, para nabi dan rasul. Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, ya, ini para anbiya. Wa yakhshawnahu, dan mereka khusyah kepada Allah. Dan yang sudah belajar, ya, perbedaan antara khusyah dengan khauf. Khusyah lebih khusus dari sisi dia memiliki ma'rifat, pengetahuan tentang yang ditakutinya, rasa takut yang dibarengi dengan ilmu dan ma'rifah terhadap yang ditakuti. Nah, wala yakhshawna ahadan illallah, ini menjadi syahid, dan mereka tidak takut kepada seorang pun kecuali hanya kepada Allah. Nah, baik. Dan takut di sini yang ditakut dan sifatnya ibadah, karena takut itu sendiri jika ingin diklarifikasi jika ingin diklarifikasikan, dikategorikan, terbagi menjadi tiga. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Usulul Thalatha, antum yang pernah belajar, ya, bisa dilihat kembali di kitabnya. Ada ta'khud yang sifatnya tabiat, yang pertama. Nah, seperti ta'khud dari binatang buas, ta'khud dari api, ta'khud tenggelam. Ya, jika seseorang ta'khud dari hal-hal ini, bukan berarti dia syirik, karena ini ta'khud sifatnya tabiat. Nah, kekhawatiran yang sifatnya tabiat. Seperti yang terjadi juga di zaman kita, orang-orang takut terjangkiti atau terkena virus corona. Ya. Nah, dan ketakutan ini menyebar kemana-mana ke seluruh dunia. Ya. Nah, sampai di negara kita, kita khawatir kena virus itu, karena virus itu bisa menyebabkan seorang binasa, sakit kemudian meninggal dengannya, meninggal karenanya. Sampai-sampai di beberapa negara al-muadzinun mengatakan sallu fi rihalikum sallu fi buyutikum, seperti ketika turun hujan di negara Kuwait, ya. Itu dikumandangkan adzan sallu fi rihalikum. Nah, salat di rumah masing-masing. Ya, dan kasusnya di Kuwait lebih besar daripada kasus di negara Indonesia. Sudah kurang lebih 100 kasus yang terjadi di sana. Kita 96 kasus. Nah, dan Kuwait negaranya lebih kecil. Kecil. Nah. Baik. Jadi takut seperti itu bukan berarti seorang kemudian dikatakan syirik kepada Allah, tidak, itu tabiat. Ya, takut terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan dia. Nah, namun kata para ulama, takut yang sifatnya tabiat ini jika menjadikan seseorang meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan sesuatu yang haram, maka hukumnya haram, tidak boleh. Ya, takut yang tabiat, kata Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau. Lakin idza kana hadzal khauf na'am sababan li tarki wajibin aw fi'li muharramin kana haraman. Jika jenis takut ini, takut yang sifatnya tabiat, kekhawatiran yang sifatnya tabiat, merupakan sebab meninggalkan sesuatu yang wajib ataukah merupakan sebab melakukan sesuatu yang haram, maka hukumnya haram, kata beliau rahimahullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 18 tentang jenis takut ini, pernah menimpa Nabi Musa, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Nabi Musa alaihi salam takut, ya, dari musuhnya. Nah, itu takut tabiat. Nah, fasbaha fi madinati khaifan yataraqqab. Ya, ketika beliau pernah membunuh seorang Kibti, lalu beliau dicari. Ya. Nah, dicari, dikejar, beliau merasa takut ketika itu. Ini takut tabiat. Jadi yang kedua, khauful ibadah, takut yang sifatnya ibadah. Nah, ini yang disinggung di sini oleh Sa'di rahimahullah. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yaitu takut yang hanya khafa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu. Yata'abbadu bil khaufi lahu. Dia beribadah dengan rasa takut itu kepadanya. Fahadana yang kunu illa lillahi ta'ala. Maka ini tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ya, takut yang dia beribadah ta'abbadu bil khawfi lahu, beribadah dengan takut itu ya kepadanya. Anna utsalits, jenis yang ketiga, khaufus sir, takut yang sifatnya sir, samar, tersembunyi. Ya, yakni takut yang tidak memiliki sebab. Nah, seperti takut terhadap sahibul qabr, penghuni kuburan. Ya kan? Awalian ba'idan, atau enggak takut terhadap seorang wali yang tinggal jauh dari dia. Nah, yang tidak memberikan pengaruh kepadanya. Ya, tidak ada pengaruhnya. Kenapa ditakuti? Kalau virus corona tidak terlihat memang oleh mata kepala kita, tapi ada pengaruhnya, membuat seorang sakit kemudian meninggal. Ini sahibul qabr tidak memberikan pengaruh kepada dia. Wali yang jauh dari dia tidak memberikan pengaruh kepadanya. Kenapa harus takut? Dan ini kata ulama juga termasuk jenis kesyirikan. Baik. Wala yunibu illa ilaih. Kita lanjutkan. Ya, orang yang sempurna tauhidnya, maka dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kemudian dia tidak inabah, kembali bertaubat kecuali hanya kepada Allah. Abidzalika yatimmu falahuhu, maka dengan itu sempurnalah keberuntungannya. Wa yatahaqqaqu najahuhu, dan sempurna pula keselamatannya. Terrealisasikan najahnya, keselamatan dia. Ini keutamaan tauhid. Keutamaan yang lain kata beliau, min fadailihi allati la yalhaquhu fiha syai'un. Di antara keutamaan tauhid yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya, anna tauhid idza tamma, bahwasanya tauhid apabila telah sempurna, wa kamula fil qalbi, telah sempurna di dalam hati, wa tahaqqaqa tahaqquqan kamilan, dan terrealisasi dengan sempurna, bil ikhlas fit tammi, dengan ikhlas yang sempurna. Ya, tauhid itu terrealisasi, terlaksana dengan sempurna, dengan keikhlasan yang sempurna pula. Semakin ikhlas seseorang, ikhlas artinya semakin murni ibadah itu hanya untuk Allah, maka semakin sempurna pula tauhidnya. Apa keutamaannya? Fa innahu yusayyiru al-qalila min amalihi katsiran. Maka akan menjadikan yang sedikit dari amalannya menjadi katsiran, menjadi banyak. Amalan yang sedikit menjadi berlipat ganda pahalanya. Nah, dalam hal ini kata al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, di dalam sebagaimana dinukil oleh Adz-Dzahabi dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam, beliau mengatakan, dan ini dianjurkan untuk ditulis ya, ungkapan-ungkapan ulama itu penting untuk kita catat, kita hafalkan, kita amalkan. Kata beliau, rubba amalin saghirin tu'adzimuhunni'ah, yakni tukabbiruhunni'ah. Rubba amalin saghir, terkadang ada amalan yang saghir, amalannya kecil di mata kita. Tu'adzimuhu, yakni tukabbiruhu, an-niyah, menjadi besar karena niat. Menjadi azim, menjadi kabir karena niat. Nah, amalannya biasa-biasa saja. Amalannya kecil, tapi menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya ikhlas. Warubba amalin kabirin, dan terkadang kata beliau ada amalan besar di mata kita, tusaghiruhu an-niyyatu, menjadi kecil karena niat. Karena niatnya enggak ikhlas, sebenarnya amalannya itu besar, tapi karena niatnya enggak ikhlas, niat pelakunya enggak ikhlas, akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Abdullah bin Mubarak di dalam yang dinukil dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyatu. Nah, dengan sebab niat yang ikhlas sehingga sempurna tauhidnya. Ini keutamaan tauhid. Wa tada'afu tayyib. Wa tada'afa a'maluhu wa aqwaluhu bighairi hasrin wala hisabin. Dan amalan serta ucapannya menjadi berlipat ganda, tada'af. Tada'af a'maluhu wa aqwaluhu. Menjadi berlipat-lipat ganda, yakni pahalanya, pahala dari amalannya, pahala dari ucapannya berlipat ganda. Bighair hasrin, tanpa pembatasan wala hisabin. Ya, maknanya sama, hasr dan hisab maknanya sama, tanpa batas. Ya, artinya dia mendapatkan pahala yang begitu banyak sehingga tidak bisa lagi dihitung. Nah, tidak bisa lagi dihitung. Ini salah satu di antara hal-hal yang bisa melipat gandakan pahala, mengikhlaskan niat, menyempurnakan tauhid. Boleh ditulis sebab yang lain yang bisa melipat gandakan pahala. Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum al-Hikam, karena tadi mengatakan Adz-Dzahabi keliru ya. Ibnu Rajab, karena mengatakan Ibnu Rajab ya. Ibnu Rajab dalam kitab Jami' al-Ulum al-Hikam mengatakan mudha'afatul hasanati ziyadatun 'alal ashr. Kebaikan-kebaikan itu bisa berlipat ganda lebih dari 10 kali lipat. Takunu, bisa terjadi bihasabi. Nah, kemudian belum menyebutkan yang satu persatu sebab itu. Jadi pada dasarnya amal soleh yang kita lakukan itu sudah berlipat ganda, minimalnya 10 kali lipat. Ya. Dan bisa lebih banyak lagi kelipatannya jika kita melakukan hal-hal yang akan disebutkan ini. Bihasabi husnil Islam, bisa terjadi sesuai dengan yang pertama, husnul Islam, ya, baiknya keislaman seseorang, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Tadinya kafir masuk Islam, bagus Islamnya, pahalanya berlipat ganda. Kebaikan-kebaikan yang dahulu yang dia lakukan ketika masa kafir, di zaman dia masih kafir, itu terhitung setelah masuk Islam dan baik keislamannya. Nah, berlipat ganda dengan baiknya keislaman seseorang. Wa taqulu bihasabi kamalil ikhlas, dan terjadi juga dengan sempurnanya keikhlasan seperti yang disebutkan sekarang di sini. Ya. Ini salah satunya. Nah, sempurnanya keikhlasan menjadikan amal soleh itu berlipat ganda pahalanya. Wa bihasabi fadli dzalikal amali fi nafsi, dan juga sesuai dengan keutamaan, ya, tergantung keutamaan amalan itu sendiri, tergantung keutamaan amalan itu sendiri, seperti keutamaan puasa misalnya, ibadah puasa, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa lasyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Ya, semua amalan anak Adam itu milik dia. Al hasanatu bi asy'a mithaliha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, kecuali puasa. Nah, karena puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya tanpa batas, ya, bi ghairi hisab. Ulama menjelaskan kenapa demikian. Karena puasa termasuk jenis bersabar, bahkan terkumpulkan di dalamnya apa? Tiga jenis kesabaran. Bersabar di atas ketaatan, bersabar dari bermaksiat kepada Allah dengan tidak membatalkan puasanya sembunyi-sembunyi. Ya. Bersabar di atas mendapatkan apa? Cobaan berupa rasa lapar, haus dan seterusnya. Nah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi tergantung keutamaan yang dimiliki oleh amalan itu sendiri. Sudah yang ketiga ya. Kemudian wa bihasabil hajati ilaihi, dan tergantung hajat, kebutuhan kepadanya. Nah, kebutuhan kepadanya. Ya. Menolong seseorang yang mengalami kondisi darurat, bencana, musibah dan seterusnya, pahalanya lebih besar ketimbang menolong orang yang tidak dalam keadaan musibah. Padahal sama-sama jumlah yang kita keluarkan. Misalkan ada saudara kita yang kena musibah, ya kan? Bencana. Kita sumbang dia. Kita infak sedekah sebanyak misalkan 100.000. Itu pahalanya lebih besar ketimbang kita menolong saudara kita yang sedang tidak kena musibah sebanyak 100.000. Padahal jumlah yang kita keluarkan 100.000. Tapi pahala dari amalan yang pertama lebih besar daripada yang kedua. Kenapa? Karena lebih butuh kepada bantuan itu. Hanya cerdas-cerdas, hendaknya kita pintar-pintar ya, melihat siapa yang akan kita bantu. Nah, orang yang lebih butuh, ketika kita bantu, pelanya lebih besar daripada orang yang tidak sedang butuh. Nah, bihasabil hajatilai, tergantung kebutuhan kepadanya. Sudah berapa? Empat ya. Yang pertama husnul Islam, yang kedua kamalul ikhlas, ya, seperti yang disebutkan di sini, ya, materi kita. Kemudian yang ketiga bihasabi fadli dzalika. Bihasabi fadli dzalika al-amal, tergantung keutamaan amalan itu seperti puasa tadi. Kemudian bihasabi al-hajati ilai, yang keempat tergantung kebutuhan kepadanya. Nah. Ya, seperti pula kebutuhan terhadap ilmu. Ini sebutkan para ulama. Ya, keutamaan menuntut ilmu itu pahalanya berlipat ganda. Kenapa? Karena kaum muslimin butuh terhadap ilmu tersebut untuk diajarkan kepada mereka, untuk dibimbingkan kepada mereka. Nah, hajat kaum muslimin terhadap ilmu sangat besar. Ya, ini termasuk yang berlipat ganda pahalanya. Nah, juga ditambah yang lain, bisa ditambah ya, adalah karena keutamaan zaman, li fadli zaman awil makan, ataukah tempat. Ya, di antara sebab yang bisa melipat gandakan pahala amalan adalah dilakukan di waktu yang fadil, di waktu yang memiliki keutamaan. Seperti bulan Ramadan misalkan. Baca Quran di bulan Ramadan pahalanya lebih banyak di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan pahalanya lebih besar daripada bersedekah di luar bulan Ramadan. Salat malam di 10 malam terakhir pahalanya lebih berlipat ganda daripada salat malam di luar 10 malam terakhir. Demikian pula 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal saleh yang dilakukan dalamnya lebih berlipat ganda pahalanya daripada di luar bulan Dzulhijjah atau di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah. Lalu keutamaan tempat. Mengamalkan sebuah amalan di tempat yang fadhil seperti di Makkah dan Madinah pahalanya lebih berlipat ganda lebih banyak daripada di luar Makkah dan Madinah. Jadi ini beberapa sebab ya. Dan sebab-sebab yang lain. Kita menyebutkan 6 sebab ini. 6 sebab yang bisa melipat gandakan pahala. Di antaranya adalah kesempurnaan ikhlas seseorang. Kesempurnaan tauhid seseorang. Keutamaan tauhid. Qala wa rajahat kalimatul ikhlasi fi mizanil abdi. Dan kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Kalimat ikhlas adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah lebih berat. Rajahat fi mizanil abdi, di timbangan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Bihaitsu la tuqabiluha as-samawati, la tuqabiluha as-samawati wal-ard. Tidak bisa menyamainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Wa'ammaruha, demikian pula ditambah dengan penduduknya. Min jami'i khalqillah, dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini termasuk keutamaan tauhid. Jika ditimbang, maka lebih berat kalimatul ikhlas. Kama fi hadis Abi Sa'id al-Madhkuri fi tarjamah, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id yang disebutkan di dalam tarjamah, yakni dalam bab. Wa fi hadis al-Bitaqah, dan juga sebagaimana disebutkan dalam hadis Bitaqah allati biha, di mana dalamnya disebutkan la ilaha illallah allati uzinat, ya la ilaha illallah yang ditimbang dengan 99 sijillan, 99 catatan amalan minad dunub, dosa, 99 catatan amalan dosa. 100 kurang 1, tinggal 1, ya kurang 1 cukup menjadi 100. Begitu banyaknya dosa yang dilakukannya. Kullu sijillinya belum maddal basar, dan setiap dari catatan amalan keburukan tersebut panjangnya sejauh mata memandang. Nah, namun lebih berat pahala dari ucapan la ilaha illallah yang ditulis dalam satu bitaqah, kartu kecil. Wadzalika, kenapa demikian? Yang demikian itu disebabkan karena likamali ikhlasi qailiha, sempurnanya keikhlasan orang yang mengucapkannya. Nah, jadi tidak sekedar diucapkan di lisan, ya, tapi juga harus dibarengi dengan keikhlasan di dalam hati. Nah, karena sempurnanya keikhlasan itu, sehingga ucapan dia yang ringkas la ilaha illallah ini bobotnya lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuni-penghuninya. Likamali ikhlasi qailiha, ini di garis bawah, karena sempurnanya keikhlasan orang yang mengucapkan. Itu sebabnya kenapa dia lebih besar bobotnya, lebih berat bobotnya. Nah, adapun sekedar mengucapkan, kata Syekh, wa kam mimman yaqulu la tablughu hadzal mablagh. Berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah la tablughu hadzal mablagh, tidak sampai pada derajat ini. Nah, baik. Kenapa? Li'annahu lam yakun fi qalbihi min at-tauhid wal ikhlasul kamil. Karena di dalam hatinya tidak ada tauhid dan keikhlasan yang sempurna. Nah, mislu wala qarib. Ya. Tidak sama, tidak pula mendekati. Mimma qama bi qalbi hadzal abdi, dengan apa yang dilakukan oleh hamba ini. Tidak menyamainya, apalagi mendekatinya. Nah, ya jangankan mendekati, ya bahkan sangat jauh dari dia. Orang-orang munafik kan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa kata Allah dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fid dharqil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Karena dia mengucapkan. Ya, karena itu tadi. Tidak adanya keikhlasan. Yang ada adalah al-kadzib, kedustaan. Nah, hanya bertameng, berlindung dari kalimat al-ikhlas. Kalau misalnya ini at-tauhid yang terakhir yang disebutkan di sini, termasuk di antara keutamaan tauhid, annallaha takaffala li ahlihi bil fathhi wan nashri fid dunya. Allah takaffala, yakni menjamin, yadman, menjamin li ahli bagi orang yang mengamalkan tauhid, ahlu tauhid, bil fath, dengan al fath, kemenangan. Ya, mendapatkan kemenangan. Wa nasr, dan pertolongan fid dunya, di dunia. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilas salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dina humul ladzi irtada lahum. Itu dalilnya. Allah menjanji dan wallahu la yukhliful mi'ada. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah menjamin bagi orang yang bertauhid mendapatkan kemenangan dan pertolongan di dunia. Ketika terjadi peperangan, maka yang harus diperhatikan adalah tauhid. Jika berperang dengan orang-orang musyrik, nihil. Ya. Khawatir kita binasa. Nah. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beserta para sahabat, beberapa sahabat yang baru masuk Islam di peristiwa Fathu Makkah. Naam. Ingin melanjutkan peperangan melewati pohon sidr. Ya, Datu Anwal. Ya. Nabi langsung memperbaiki, mengoreksi dan membimbing tauhid mereka. Nah, ketika mereka meminta juga dibuatkan pohon keramat sebagaimana yang dimiliki orang-orang musyrik, pohon keramat yang bisa membuat senjata-senjata mereka menjadi tajam, menjadi berkah, menang kalau digantungkan di situ kemudian berperang akan mendapatkan kemenangan. Nah, itu kan kesyirikan. Ya. Nabi langsung memperbaiki tauhid mereka ketika itu. Nah. Ya, jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala, jaminan bagi orang-orang yang bertauhid mendapatkan al-fath wan nasr, kemenangan dan pertolongan. Wal izzu wasyaraf, demikian pula keperkasaan dan kemuliaan. Wa husulul hidayah, dan juga akan mendapatkan hidayah. Naam. Ya, sebagaimana ayat di dalam bab, ya, mendapatkan hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa taysir lil yusra, dan akan mendapatkan kemudahan. Mendapatkan kemudahan jalan keluar. Naam. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka jalan keluar dari segala musibah, dari segala perkara. Wa islahil ahwal, dan akan memperbaiki keadaan mereka. Ya, sebagaimana yang biasa kita dengar ayatnya tentang orang yang bertakwa. Naam. Yuslih lakum a'malakum. Allah memperbaiki keadaan kalian, amal kalian. Wa tasdidi fil aqwali wal af'al, dan Allah akan membimbing, memberikan sadat, kelurusan dalam hal ucapan dan perbuatan. Naam. Baik, ini beberapa penjelasan tentang keutamaan tauhid. Atau masih ada? Nah, masih ada satu paragraf, ya. Qala wa minha annallaha yudafi'u. Baik. Annallaha yadfa'u 'anil muwahhidina ahli al-iman syurara ad-dunya wal akhirah. Di antara keutamaan tauhid pula, Allah Subhanahu wa taala yadfa'u 'anil muwahhidin, akan menolak dari orang-orang bertauhid, yang ini akan membentengi, melindungi orang-orang muwahhid dan orang-orang yang beriman, syurur ad-dunya wal akhirah, kejelekan-kejelekan dunia dan akhirat. Ya. Jadi segala kejelekan di dunia akan jauh dari orang-orang yang bertauhid, karena Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari وَيَمُنُّ عَلَيْهِمْ بِالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ, dan Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan at-thayyibah. Nah. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Al-hayatut thayyibah. Naam. Kehidupan yang baik. Wattuma'nina, demikian pula ketenangan. Ilaih, kepadanya. Wattuma'nina bidzikri, demikian pula ketenangan dengan berzikir kepadanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, jadi segala keutamaan iman dan takwa, maka itu juga merupakan keimanan tauhid. Ya. Ini kaidah, segala keimanan, segala macam keutamaan iman dan takwa itu termasuk di antara keutamaan tauhid. Nah, yang disebutkan di sini semuanya keutamaan tentang iman dan takwa. Itu termasuk dari keutamaan tauhid. Karena tidaklah dikatakan seorang itu beriman dan bertakwa sampai dia menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, "Umayyunu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Allah mencela mereka, keimanan mereka, ya, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Nah, menunjukkan kepada kita tidak beriman seorang sampai dia menauhidkan Allah. Allah mencela orang-orang musyrik, keimanan mereka yang tidak bertauhid. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Nah. Baik, barakallahu fikum. Baik, wa syawahidu hadhihi al-jumal, dan syawahid, penguat-penguat kalimat-kalimat ini, apa yang disebutkan dari awal hingga akhir, minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan sunnah, kathiratun ma'rufah, sangat banyak dan diketahui. Wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Baik, sampai di sini, jazakumullah khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Tafadhalu.